seterusnya, saya seorang anak ingin menunaikan haji umrah tapi ibu bapa, tapi kebajikan ibu bapa seolah-olah diabaikan, tidak terjaga oleh anak sebut bagi, bagi pendapat. Dengar molek. Bila ibu bapa susah, anak-anak yang sudah berkahwin, yang laki-laki wajib menjaga kebajikan. Bukan anak perempuan. Anak laki-laki. Faham? Neh? Anak laki-laki. Kita anak laki-laki, bila kita ada bini dan anak kita sekalipun, kalau ayah dan mak kita susah, wajib atas anak laki-laki. Anak perempuan dia wajib jaga suami dia. Faham? Jadi kalau kata mak ayah perlu 400 sebulan, kita ada dua beradik, mesti kita kena cari 200 orang untuk bagi 400 sebulan. Nampak? Ha. Jadi begitulah kadang-kadang kita duduk sibuk pergi ke Mekah, pergi umrah, pergi haji, pergi apa, kebajikan anak mak ayah tidak terjaga. Nah, ha, jadi hak pentingnya hak wajib. Maka umrah pun wajib, hak kali pertama macam haji. Begitu jugalah dengan jaga ibu bapa. Maka didulukan ibu bapa lebih daripada wajib haji dan umrah dulu.